بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا معاشر الكرام حديث عن المرتبة الثالثة مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. وعرفنا فيما سبق أن الدين ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين وأرفعها، ثم يليها مرتبة الإيمان، ثم يليها مرتبة الإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الكفر. فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأرفعها، فهي مرتبة عالية ومنزلة رفيعة لا يبلغها كل أحد، وإنما يبلغها من يسر الله تعالى له ذلك ووفقه لبلوغها. والإحسان المراد به الإجادة والإتقان، وهذه المرتبة مرتبة الإحسان المراد بها إيقاع العمل والعبادة على أكمل وجوه وأحسن الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وذلك لعظم مراقبتهم لله في عبادتهم وتقربهم. فهم حالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله، وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العالية في المراقبة، مراقبة الله عز وجل في أعمال، بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة تماما عن الغفلة. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan. Dan al-ihsan ini mempunyai satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak bisa mencapai derajat itu, maka ketahuilah sungguhnya ia melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yarak hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim, dan bertawakkallah kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau berdiri dan ketika engkau sujud, sungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Juga firman Allah taala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ, dan tidaklah engkau melakukan sesuatu atau membaca dari Al-Quran atau melakukan amalan apapun kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini adalah tingkatan ketiga dari tingkatan agama, yaitu tingkatan ihsan. Dan telah kita jelaskan atau telah Syekh jelaskan sebelumnya bahwasanya agama itu ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan agama. Kemudian setelah tingkatan ihsan yaitu tingkatan iman, kemudian tingkatan Islam. Dan tidak ada lagi setelah Islam kecuali kekufuran. Maka tingkatan ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita. Maka tingkatan ihsan adalah tingkatan yang mulia, yang tinggi, yang agung, yang tidak dapat dicapai oleh setiap orang. Ya, tingkatan tersebut hanya bisa dicapai oleh orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tingkatan ini. Kemudian yang dimaksud dengan tingkatan ihsan, ihsan maksudnya adalah al-ijada wal itqan, yaitu kebagusan dan kemantapan. Maksud dari derajat atau tingkatan ini yaitu seorang melakukan amal, melakukan ibadah dalam bentuknya yang paling sempurna, baik lahirnya maupun batinnya, baik ketika dia sendirian atau ketika berada di tengah keramaian. Dan orang-orang al-muhsinun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menyempurnakan ibadahnya dan mereka melakukan ibadahnya dengan sangat sempurna, baik secara lahir maupun batin, baik ketika dia sendirian maupun ketika berada dalam keramaian, karena dia benar-benar merasa mengawasi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Dan ketika mereka beribadah, maka seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi dalam tingkatan agama, yaitu ketika seorang beribadah hatinya hadir dan jauh dari kelalaian. Qala rahimahullah wa huwa ruknun wahid, yani anna hadhihi al-martaba, martabat al-ihsan, rukn wahid. Marra ma'ana الإسلام خمسة أركان مر معنا الإسلام خمسة أركان والإيمان ستة أركان والإحسان ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، أي أتقنوا عملهم وعبادتهم إلى أن صار حال في العبادة بهذا الصلاح، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وإن كان ركنا واحدا، إلا أن بعض أهل العلم يعده مقامين، هي الاستحضار والمراقبة. الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى المقامين، أن يكون في عبادته لله كأنه يرى الله، كأنه ينظر إلى الله. والمقام الثاني وهو دون هذا المقام هو من الإحسان، في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تبلغ هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه، فاعبده مستحضرا رؤيته لك واطلاعه سبحانه عليك. ثم أخذ رحمه الله يذكر أدلة من القرآن الكريم على هذه المرتبة، فذكر جملة من الأدلة، بدأها بقوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا أي ابتعدوا واجتنبوا كل ما يسخط الله ويغضبه من المعاصي والذنوب، فكانوا من الذنوب على حذر، متقين ومبتعدين عن كل أمر يسخط الله. والذين هم محسنون أي في عبادتهم لله ومراقبتهم له وإصلاح حالهم في السر والعلن والغيب والشهادة، وأنهم يعبدون الله عبادة من يراقب الله ويخشاه. قال إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الآية دلت على فضل الإحسان وعلو مقامه من جهة إثبات معية الله الخاصة للمحسنين، لأن المعية في مقام المدح والثناء تكون المعية الخاصة، ويتعني الحفظ والتأييد والنصر والعون. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، وقول الله لموسى وأخي إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية في مثل هذه الآيات معية خاصة، وهي لا تكون إلا لأنبياء الله وعباده المتقين، وهي تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأييد. إحسان درجات أو tingkatan إحسان ini adalah satu rukun. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Islam itu ada 5 rukun. Kemudian iman itu ada 6 rukun. Adapun ihsan hanya satu rukun, yaitu rukunnya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu untuk seperti itu, maka yakinlah bahwasanya dia melihatmu. Ini adalah tingkatan ihsan, yaitu mereka memantapkan dan menyempurnakan amal ibadah mereka sehingga sampai ke derajat ini, yaitu derajat menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ya disebutkan bahwasanya ini ada hanya satu rukun, akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ada dua tingkatan sebenarnya dalam ihsan ini, yaitu tingkatan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan pertama yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu seorang ya, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan kedua yang lebih rendah daripada tingkatan yang pertama tadi, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang muhsin, ya dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an untuk tingkatan ihsan ini. Beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ittaqau, ya bertakwa artinya mereka jauh dari, ya menjauhi segala yang menyebabkan Allah marah dan murka, dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, mereka menjauhi maksiat, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang membuat Allah marah dan murka. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah-ibadah mereka, dalam pengawasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam cara mereka memperbaiki diri mereka, baik ketika mereka sendiri maupun berada dalam keramaian, baik tidak ada yang melihat maupun banyak orang yang melihat, ya, mereka senantiasa mengawasi atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan, ya, ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, ya, menunjukkan bahwasanya derajat ihsan ini adalah tingkatan yang tertinggi, ya, tingkatan yang sangat tinggi, karena al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, akan mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khusus bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, karena ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan dalam konteks pujian, maka yang dimaksud adalah ma'iyah khassah, ya kebersamaan yang khusus, yang artinya penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Juga perkataan Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku bersama engkau berdua dan aku melihat serta mendengar. Maka ma'iyah dalam ayat-ayat ini adalah ma'iyah khosoh, kebersamaan khusus, yang mana kebersamaan khusus ini tidak akan didapatkan kecuali oleh para anbiya dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang mendapatkan ma'iyah khosoh, kebersamaan khusus, yaitu dia akan dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah المستمعون الكرام، والآية الثانية التي ذكر رحمه الله هي قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. قوله وتوكل أي فوض أمورك كلها إلى الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى وحده في جلب النعماء وفي كشف الضر والبلاء، فلا تلجأ إلا إليه ولا تعتمد إلا عليه. قال وتوكل على العزيز الرحيم. وفي آية أخرى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا قال وتوكل على العزيز الرحيم، في الآية أخرى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل لجوء واعتماد، ولا يكون هذا اللجوء إلا لواحد وهو الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له أصلا، كل هؤلاء لا يتوكل عليه، لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت ورب العالمين لا شريك له. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وكل هذه الأصناف لا يتوكل عليها. توكل على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم. هذه فائدة عظيمة في باب التوكل والالتجاء والاعتماد والاعتصام، لا يكون شيء من ذلك إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، كيف يتوكل عليه وكيف يعتمد على هؤلاء؟ وهنا في هذه الآية قال وتوكل على العزيز الرحيم، ذكر هذين الاسمين في مقام الأمر بالتوكل عليه وحده، العزيز الرحيم. وذلك لأن المتوكل لأن المتوكل إما متوكل في دفع ضر أو متوكل في جلب نفع نعماء، فلا يكون توكله في شيء من ذلك إلا على العزيز الرحيم. فالعزيز هو القاهر الذي لا يغلب، فإذا لجأت إليه في كشف ضر وشدة وبلاء فهو عزيز قادر لا يغلب، وإذا كان توكل عليه في جلب نعماء فهو رحيم بعباده، يمن ويعطي ويتفضل ويحسن. وتوكل على العزيز الرحيم، أي ليكن توكلك على من هذا شأنه، الذي يراك حين تقوم. هذا موضع الشاهد من الآية لمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك أي الذي ينظر إليك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية. حين تقوم أي لله خاشعا خاضعا مناجيا سائلا راغبا طامعا، يراك سبحانه من فوق 7 سماوات، يرى ويرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات، لا يفوته شيء ولا يعزم عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، يرى جميع الكائنات، يرى دبيب النبلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها. الذي يراك، وهذا في دعوة للعباد، أن العبد أن يعبد الله مستشعرا رؤية الله له ومحضرا ذلك في قلبه. الذي يراك حين تقوم، عندما تقوم تصلي فاعلم أن الله يراك، يرى حالك، يراك حال قيامك، يراك حال سجودك وتقلبك في الساجدين، تركع وتسجد وتركع وتسجد، هذا التقلب يراك الله على هذه الأحوال كلها. وهذا فيه دعوة لاستحضار هذا الأمر في القيام والركوع والسجود، بحيث يكون العبد في صلاته وعبادته يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ثم قال إنه هو السميع العليم، السميع للأصوات، وسع تبارك وتعالى سمع الأصوات كلها، وسع تبارك وتعالى سمعه الأصوات كلها. العليم أي بعباده، مطلع عليهم سبحانه وتعالى، لا تخفى منهم عليه منهم خافية، بعلم واسع، ربنا وسعت كل شيء علما، أحاط بجميع الأمور وأحاط بجميع الأشياء سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal, dan bertawakkallah kepada Allah, yaitu artinya serahkanlah segala urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersandarlah hanya kepadanya dalam meminta kebaikan dan meminta agar dilindungi dari segala musibah dan keburukan. Janganlah engkau kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Ya. Di sini Allah menyebutkan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Karena tawakal yaitu seorang kembali dan bersandar. Dan tentunya seorang yang ingin meminta tolong bersandar tentu harus bersandar kepada Zat yang satu yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Adapun yang hidup akan tetapi akan mati, atau hidup tapi telah mati, atau bahkan benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali, tentu tidak mungkin ya, kita bertawakal, bersandar kepada mereka. Ya, seorang tidak mungkin bersandar kecuali kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, dia hidup, akan tapi akan mati. Atau hidup, tapi sudah mati. Atau benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali. Dan semua ya, hal ini, semua hal yang tadi kita sebutkan tidak mungkin ya, tidak mungkin kita bertawakal kepada mereka. Ya. Bertawakal hanyalah kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati, yang menguasai semesta alam ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam ya, doanya, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku mengadu. A'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jinn wal insu yamutun, sedangkan jin dan seluruh manusia akan mati. Ini ada faedah yang agung dalam bab tawakal dan bab bersandar. Ya, yaitu tidak boleh seorang bertawakal dan bersandar kepada sesuatu yang akan mati. Ya. Bersandar hanya kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati, atau bahkan benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali, maka tidak mungkin kita bertawakal kepada mereka, ya. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama dalam konteks perintah untuk bertawakal ini, yaitu sifat aziz dan sifat rahim. Karena seorang yang bertawakal ya, ada dua, yaitu bertawakal dalam menolak keburukan atau bertawakal dalam meminta kebaikan. Maka seorang yang bertawakal untuk ya dilindungi dari keburukan, maka dia bertawakal kepada Zat yang maha perkasa yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan ketika dia bertawakal meminta kebaikan, maka dia meminta ya bertawakal kepada Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang memberi karunia ya kepada seluruh hamba-hambanya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, ya. Maka tawakal kita harus seperti ini. Kemudian Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri. Ya. Ini adalah titik ya kenapa Syekh menyebutkan ayat ini, ya. Yaitu ketika beliau menyebutkan alladzi yaraka hina taqum, ya. Yaitu dalil dari martabat ihsan ini. Itu seorang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu. alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau ya, dan tidak luput dari penglihatannya segala apapun juga ya, yang melihat ketika engkau berdiri khusyuk, tunduk, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat dari langit yang tujuh, dan Allah melihat seluruh makhluknya, seluruh yang ada di jagat raya ini Allah melihat, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai semut hitam yang berjalan di batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, Allah melihat ya, langkah semut tersebut. Dan Allah melihat ya, mengalirnya darah di urat-urat kita. Allah melihat segala bagian dari bagian-bagian tubuh kita. Maka di sini ada ajakan kepada seorang hamba agar dia senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri untuk salat. Yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Allah melihat ketika kita berdiri, Allah melihat ketika kita sujud, wa taqallubaka fis sajidin, ketika ya kita ruku, kita sujud, ya kita ruku lagi, kemudian kita sujud lagi, Allah melihat semua keadaan kita. Maka di sini ada anjuran agar kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat, ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita. Kemudian juga Allah mengatakan innahu huwas sami'ul alim, ya, Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua ya suara. Tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Maha mengetahui, ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh al-ikhwah al-mustami'un al-kiram, ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الثالث وهو قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه في معنى الآية السابقة، يقول الله لنبي صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن، أي في أي شأن من شؤونك وأمر من أمورك وحال من أحوالك، وما تتلو منه من قرآن، أي ما تتلو شيئا من هذا الكتاب في أي وقت وفي أي ساعة وفي أي لحظة، ولا تعملون من عمل، أي لا تدخلون في أي عمل الأعمال، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تدخلون وتشرعون فيه. فالله سبحانه شهيد، لا يدخل العبد في عمل ولا يشرع في طاعة ولا في أي شأن من الشؤون ولا حال من الأحوال إلا والله شهيد عليه وعلى كل شيء شهيد، أي مطلع لا تخفى عليه خافية. فهذه الآيات تأملها والوقوف عند مضامينها ودلالاتها يعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى للترقي لبلوغ الإحسان في عبادته والإتقان في طاعته وتقربه إلى الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan tidaklah engkau berada dalam satu urusan atau tidaklah engkau membaca dari Al-Qur'an dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan ini sama dengan mana ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma takunu fi sya'n, yaitu tidaklah seorang melakukan sesuatu, mengerjakan suatu pekerjaan, berada dalam satu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an ini ya, waktu kapan saja, di tempat mana saja, wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan, illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi, kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Allah Maha melihat, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, melihat segala sesuatu, tidak ada satu apapun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita sebutkan ini ya, jika kita perhatikan, jika kita tadaburi ya, maknanya, kandungan-kandungannya, maka ini akan sangat membantu bagi kita untuk meningkat, ya, untuk meningkat agar kita bisa mencapai derajat ihsan dalam ibadah kita, agar kita bisa menyempurnakan ketaatan-ketaatan kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى الدليل من السنة الشامل لهذه المراتب كلها وهو حديث جبريل المشهور. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثت مليا. قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو حديث معاشر الإخوة الكرام حديث عظيم جدا، وقد تضمن فوائد كثيرة، ولعلنا نؤجل الكلام على هذا الحديث وبيان معانيه بشيء من الاختصار إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh Muhammad bin Abu Wahab rahimahullah menyebutkan dalil dari sunnah apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Dalilnya adalah hadis Jibril yang sangat terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, juga tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Sampai dia mendekat kepada Nabi SAW, dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi, kemudian dia meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku tentang apa itu Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana." Kemudian ya, laki tersebut mengatakan, "Sadaqta, engkau benar." Maka para sahabat mengatakan, "Kami pun heran." Ya. Dia bertanya dan dia membenarkan sendiri. Kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku apa itu iman." Rasulullah SAW menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk." Kemudian dia mengatakan lagi, "Sadaqta, engkau benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepada aku apa itu ihsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak merasa melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepada aku tentang apa itu hari, kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, maka beritahukanlah kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal a'la ri'asha yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang yang dulunya miskin, tidak pakai sendal, ya, tidak punya baju, miskin, pengembala kambing, ya, sekarang ini sudah saling berbangga meninggikan bangunan, ya. Kemudian dia pergi dan beberapa saat kami tinggal, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum, ini adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Dan ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan menerangkan secara ringkas, ya, tentang hadis ini, dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Jazakumullah khair yang disampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin al-Badr Fidahallahu ta'ala, dan Ustaz Iqbal Gunawan MI Hafidahallahu ta'ala telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan masih ada beberapa waktu, insyaAllah kami akan hadirkan pada kesempatan ini beberapa pertanyaan yang mungkin masuk melalui pesan singkat atau secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Fadilat Syekh. Pertanyaan terkait dengan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama-nama malaikat yang masyhur atau yang biasa dikenal oleh kaum muslimin dan juga diajarkan di beberapa sekolah terkait dengan nama ya Israel dan juga malaikat Munkar dan Nakir itu sabit atau tetap dari nas syar'i yang sahih? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Amma Munkar wa Nakir fahuwa thabit, jaa fi al-hadith fi at-Tirmidhi wa ghayrih fi ma dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an al-mayyit qala ya'tihi malakan فيجلسانه. قال في بعض رواياته فيأتيه منكر ونكير. منكر ونكير. فهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما عزرائيل فلم يأتي في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند العوام أنه اسم ملك الموت، أنه عزرائيل، لكنه لم يأتي في ذلك حديث sahih thabit an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau hafizahullah, nama malaikat Munkar dan Nakir ini ada tertera dalam hadis yang benar, hadis yang sahih dari hadis Tirmidzi juga selainnya, ya, bahwasanya ketika seorang mayit diletakkan di kuburannya, maka akan datang dua malaikat yang akan mendudukkan dia dan bertanya kepada dia tentang beberapa hal. Dan di sebagian riwayat hadis ini disebutkan nama malaikat tersebut yaitu Munkar dan Nakir. Adapun malaikat Israel, ya, ini tidak ada hadis yang sahih yang benar riwayatnya yang menyebutkan nama Israel, ya. Walaupun orang awam, ya, mereka terkenal di kalangan orang awam bahwasanya Israel ini adalah malaikat maut. Akan tetapi tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan nama tersebut. Jazakumullah khair ya Fadilat Syekh, dan kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Ada Bapak Agus di Riau. Silakan Pak Agus. Bertanya Ustaz. Silakan. Kurikulum pelajaran agama di negara kita Indonesia ini kan banyak sekali yang mungkin diambil dari akidah-akidah yang menyimpang, mungkin ada Mu'tazilah misalnya mengenai sifat-sifat Allah yang mungkin sebagian diakui dan sebagian tidak diyakini, Ustaz. Lalu bagaimana sikap seorang guru agama yang sudah melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah di sekolah-sekolah, Ustaz? Apakah harus mengajarkan apa yang apa adanya atau seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Agus, ditunggu jawabannya. Silakan. Al-mudarris mu'taman ala ma yubayyin min ilm wa din, wal mu'tamad fi dhalika kitabullah azza wa jal wa sunnah nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Wa kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak. الناس قد يقع عندهم بعض الأخطاء أو بعض القصور في البيان أو نحو ذلك، لكن الأصل والمرد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الدليل. ولهذا ينبغي أن يعمل أهل الفضل وأهل الخير على العمل على الإصلاح إذا كان في بعض المقررات شيء مثلا من القصور أو في الخطأ، فالخطأ يتدارك، والمطلوب أن يكون العلم المتلقى علما صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائما على الدليل و البرهان الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Seorang guru, ya apalagi guru agama, tentu dia mempunyai amanah untuk menjelaskan apa yang benar yang dia ketahui. Dan tentu yang menjadi sandaran kita dalam hal ini adalah apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang bisa diambil perkataannya dan ditolak. Maka ya, yang menjadi sandaran kita dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bersandar kepada dalil. Maka wajib bagi orang yang mempunyai kedudukan, ya, yang mempunyai pengaruh, ya, untuk memperbaiki keadaan-keadaan ini. Dan ya tentunya kita semua wajib untuk mengambil ilmu, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sandaran kita yang harus kita sepakati bersama. Ya. Tidak boleh kita mengambil ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali ilmu tersebut ya bersandar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehukumnya mentalkinkan sebagaimana yang biasa disebut oleh peziarah atau yang memimpin pemakaman ketika jenazah sudah dimakamkan dan ditutup dengan liang lahat, lalu ada pemimpin jenazah yang menyampaikan apabila malaikat telah datang maka ucapkanlah bahwa Allah Rabbmu dan Nabi Muhammad Nabimu dan Islam sebagai agamamu. Ini disampaikan atau disebutkan berulang-ulang kali pada saat jenazah akan dikuburkan. Apakah ritual ibadah ini ada syariatnya? Dan mohon penjelasan. Jazakumullah khairan. Jaa fi al-hadith as-sahih an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala laqinu mautakum la ilaha illa Allah. والمعنى أي من حضرته الوفاة لا من مات فعلا، من حضرته الوفاة يلقن لا إله إلا الله يذكر، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا وقت التلقين. أما بعد الوفاة فالتلقين لا معنى له وأيضا لا أصل له في الشرع، وإنما هو من الأعمال المحدثة، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالتلقين وقته قبل الوفاة في عندما تحضر المرء الوفاة من حوله يلقنونه لا إله إلا الله حتى تكون هي آخر كلامه. Jawaban beliau hafizahullah, tertera dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi makna dari hadis ini yaitu orang yang sedang sakarat, sakaratul maut, bukan orang yang telah meninggal, ya. Karena barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, ya, barang siapa akhir perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, adapun orang yang telah wafat, telah meninggal, maka tidak ada lagi gunanya untuk ditalkinkan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal, maka akan terputus, ya, amalannya kecuali tiga hal, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka talqin bagi orang yang telah meninggal tidak ada manfaatnya. Ya, adapun yang disyariatkan adalah talqin ketika seorang sedang sakaratul maut, yaitu sebelum dia meninggal. Jazakumullah khair ya fadhilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Ada Abu Mizan di Jakarta Timur. Silakan, Pak. Assalamualaikum ya syekh. Assalamualaikum. Pertanyaannya tadi menyinggung masalah tawakal. Apa hubungannya tawakal dengan tauhid? Jadi kalau kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita tunggu jawabannya. التوكل هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل وحده والاعتماد عليه وحده، وهو من توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى إياك نستعين أي نطلب العون منك وحدك، فلا نتوكل إلا عليك. فالتوكل الصادق هو توحيد، هو توحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا التوكل الذي يكون على الله وحده جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا من التوحيد الذي أمر به العبد. ولهذا لا يصح كما بين العلماء أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. Hubungan tawakal dengan tauhid, yaitu pertama kita harus mengetahui arti tawakal. Ya, tawakal adalah menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah bagian dari tauhid, ya. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, ya. Hanya kepadanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang benar adalah tauhid, ya. Maka seorang tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, para ulama menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kita bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu, ya. Karena tawakal ini hanya boleh kita serahkan, tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan fadilat syekh. Wa hadha su'al akhir fi hadha al-masa, narju min fadilatikum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk segala kebaikan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.